hati setiap hambamu, Subhanallah. Lapangian langitmu menaungi gundah jiwa hambamu, Subhanallah. Lembut semilir anginmu mengasihi semua ciptaanmu, ya Allah. Ampunilah aku, ku seringkali lalai dalam bersyukur, ya Allah. Mengasihi semua ciptaan.